Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhu'i al-Kitabi was-Sunnah. Pembahasan kita masih berkenaan dengan zakat bahimatul an'am, zakat hewan ternak. Setelah kita sebutkan nisab wajib zakat binatang ternak dan juga kadar-kadarnya. Nah, dan juga telah kita sebutkan sifat yang wajib dari binatang ternak yang diambil sebagai zakat. Yeah. Bukan binatang yang cacat, sakit, dan juga bukan binatang yang istimewa bagi pemiliknya. Akan tetapi pertengahan di antara keduanya. Yeah. Dengan hal itu memperhatikan hak-hak fuqara dan juga memperhatikan hak-hak agnia. Yeah. Bagi pemungut zakat tidak boleh mengambil harta yang paling istimewa bagi pemiliknya, dikarenakan itu memudaratkan orang kaya. Rasulullah mengatakan, wa iyyaka wa karaima amwalihim, jauhi oleh kalian harta-harta mereka yang paling mulia, yang paling istimewa. Dikarenakan kalau mengambil harta yang istimewa yang ada pada agnia, ini termasuk di antara bentuk kezaliman. Sampai Rasulullah mengatakan, wattaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian dari doanya orang yang dizalimi, dikarenakan tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, masuk pada masalah yang keempat. Bil khaltati fi bahimatil an'am, tentang mencampur binatang ternak. Wahya ala naw'ain, bentuk pencampuran binatang ternak ada dua macam. An-naw'ul awwalu khaltatu a'yanin, jenis yang pertama yaitu khaltatu a'yanin, pencampuran dengan sendirinya. Wahya ayyakunal mal mustarikan bainasnaini fil milki musya'an bainahuma. Gambaran khaltatu a'yun, a'yan, yaitu suatu mal, suatu harta berserikat secara kepemilikannya di antara dua orang. Nah, bersama-sama dalam memilikinya di antara keduanya. Walam yatamayyaz nasibu ahadihima anil akhar, dan tidak terbedakan bagian salah satu di antara keduanya dari yang lainnya. Bagian masing-masingnya belum terbedakan. Watakunu khaltatul a'yan bil irs wa takunu bisyira. Ya. Khaltatu a'yan ini, pencampuran dengan sendirinya ini, terjadi bil irs, dikarenakan warisan, atau juga dikarenakan pembelian. Ini khaltatu a'yan. Nah. Harta berserikat di antara dua orang dalam kepemilikan. Dan belum terbedakan. Ya, mana bagian masing-masingnya. Nah. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, khaltatu awsaf. Pencampuran ya, dalam bentuk sifat-sifatnya. Nah. Wa hiya ay yakuna nasibu kulli minhuma mutamayyizan ma'rufan. Yaitu ya, pencampuran yang bagian setiap dari keduanya terbedakan dan juga ma'ruf diketahui. Nah, si fulan bagiannya sekian, si fulan bagiannya sekian. Ini namanya khaltatu awsaf. Ya. Ini berkaitan dengan pencampuran binatang ternak. Ini yang kita sedang bahas. Wa yajma'u bainahuma al-jiwaru faqat. Ya. Dan terkumpulnya pencampuran di antara keduanya dikarenakan kedekatan saja. Adapun bagiannya terpisah satu dengan yang lainnya, sudah terbedakan. Ya. Cuma dikarenakan kedekatan maka dinamakan pencampuran. Nah. Wa hiya bi naw'ihi yusayyiru al-malaini al-mukhtalataini kal-mal al-wahid. Kedua jenis pencampuran tadi menjadikan dua harta yang bercampur seperti satu harta. Idza kana majmu'ul malaini nisaban. Apabila kedua harta tersebut semuanya mencapai nisab. Nah, disakan-akan jadi satu harta. Ya, apabila kita dikumpulkan dua harta tersebut mencapai nisab. Wa yakuna al-khaliṭani min ahli wujubi zakah. Dan tentunya, nah, khaliṭan orang yang memiliki campuran tersebut termasuk di antara orang yang wajib zakat. Falau kana ahadu makafiran la tasihha al-khaltah. Kalau salah satu di antara keduanya kafir, maka tidak sah pencampuran tersebut. Ya. Ini masalah pencampuran. Nah, di antara ternak dari milik seseorang dengan milik yang lainnya. Nah, kalau seandainya tadi salah satu di antara keduanya kafir, maka tidak bisa dicampurkan. Kenapa? Dikarenakan orang kafir tidak ada kewajiban untuk zakat. Dan tidak akan sah zakatnya. Wala tu'asir dan tidak berpengaruh. Wa yastarika al-ma'lan al-mukhtalatani fil marah. Nah, di mana syaratnya? Kedua harta tersebut, dalam hal ini binatang ternak, ya, berserikat dan kedua-duanya bercampur dalam satu kandang. Wahual mabit wal ma'wa. Marah yaitu tempat tidurnya, tempat tinggalnya. Ya, maksud kandang. Nah, si A dan si B masing-masing memiliki kambing. Ya, dan kambing tersebut ya, bercampur semuanya dalam satu kandang. Dalam satu tempat tinggalnya. Nah, sehingga dua harta itu seakan-akan menjadi satu harta. Wa yashtarika fil masrah. Payasrahna jami'an. Ya, dan juga berserikat dalam tempat gembalaan. Ya, mereka semuanya pergi ke tempat gembalaan tersebut. Nah, wa yarji'na jami'an. Dan juga kembali pulang bersama-sama. Wal mahlab wal mar'a dan juga tempat pemerahannya sama. Nah, wal fakhl pejantannya pun sama. Fa yakunu fahlu dhurab wahidan musyarikan laha jami'an. Ya, di mana pejantannya yang mengawini betina-betinanya itu satu. Ya, berserikat nah semuanya. Ya. فَإِذَا تَوَافَرَتْ هَذِي السُّرُوتْ أَصْبَحَ الْمَالَانِ كَالْمَالِ الْوَاحِدْ بِتَأْسِيلِ الْخَلْطَةِ. Maka apabila terpenuhi syarat-syarat ini, maka dua harta itu seperti satu harta. Bita'asil khultah. Dengan pengaruh pencampuran tersebut. Sebagian tadi, pada asalnya milik dua orang, si A dan si B. Nah, tapi dikarenakan tadi, satu kandang, satu tempat gembalaan, pergi bareng-bareng, pulang pun bareng-bareng lagi. Nah, pemerahannya pun sama, pejantannya pun sama. Maka seakan-akan menjadi satu harta, walaupun pada asalnya milik dua orang tadi. Makanya semacam ini berpengaruh dengan pencampuran tersebut. Kalau seandainya si A memiliki 20 ekor, si B memiliki 20 ekor kambing, tapi dalam satu kandang tadi. Dalam satu kandang, satu tempat gembalaan, satu pemerahan, atau misalnya penjantannya pun sama untuk mengawini betina-betinanya. Maka dengan syarat-syarat ini, yang pada asalnya 20 ekor ini tidak wajib zakat. Tapi dikarenakan tadi, yang satu 20 ekor, 20 ekor menjadi 40 ekor. Seakan-akan satu harta. Kalau memenuhi syarat-syarat tadi, maka dipenuhi apa? Dikeluarkan zakatnya satu ekor kambing. Nah, ini makna dari kalimat yang disebutkan tadi. Dikawalihi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yujma'u baina mutafarrikin. Wa la yufarraku baina mujtami'in. Tidak mengumpulkan di antara yang berpisah. Dan tidak memisahkan di antara yang berkumpul. Khasiat as-sodaqah dikarenakan tidak mau sodaqah. Takut. Untuk sedekah, untuk zakat. Wa ma kana min khaliqaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyyah. Dan apabila khaliqaini bercampur, maka keduanya yataraja'ani bainahum bisawiyyah. Menanggung di antara keduanya secara bersama-sama. Ini dalam masalah zakat binatang ternak. Tidak boleh mengumpulkan yang berpisah atau memisahkan yang berkumpul dengan alasan tidak mau mengeluarkan sedekah zakat. Khawatir kena zakat. Tapi kalau sifatnya harta yang bercampur, kemudian dengan pencampuran tersebut menjadi wajib zakat, maka yang menanggung keduanya. Fal khaltatu tu'assiru fi ijabi zakah wa bi isqatiha. Maka pencampuran itu berpengaruh dalam wajibnya zakat atau gugurnya zakat. Berpengaruh pada wajibnya zakat dan pada gugurnya zakat. Wa dhalika fi bahimatil an'am khasatan duna ghairiha. Yang demikian itu khusus pada binatang ternak dan tidak pada yang lainnya. Misal jam'i bainal mutafarriq. Contoh sekarang menggabungkan di antara yang berpisah. Askhasu. Salasatin. Kullu wahidin minhum yamliku arba'ina minal gunam. Perhatikan contoh ini. Tiga orang. Masing-masing setiap salah satu di antara mereka memiliki 40 ekor kambing. Berapa zakatnya? Kalau masing-masing punya 40. Berarti 1, 1, 1. 3 ya. Masing-masing memiliki 40 ekor kambing. Fajami'uha mi'atan wa isrun. Maka semuanya. Kalau masing-masing memiliki 40. Dari 3 orang tersebut. Kalau dikumpulkan menjadi 120 ekor kambing. Kalau tabarna kulla wahidin wahdahu la wajaba alaihim salatus siyah. Kalau kita perhatikan atau anggap setiap salah satu di antara mereka masing-masing. Nah, yang satu 40 ekor, yang satu 40, yang satu 40. Maka wajib bagi mereka untuk mengeluarkan zakatnya 3 ekor kambing. Satu 40 berarti satu ekor kambing. Si B 40, satu ekor kambing. Si C 40, satu ekor kambing. Berarti 3 ekor kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya. Lakin, idza jama'na al-ghanama kullaha fala yakunu illa syatan wahida. Akan tetapi apabila kita kumpulkan semua kambing-kambing tersebut, ya, maka tidak ada kewajiban zakatnya kecuali satu ekor kambing saja. Ya. 40 waktu dikumpulkan semuanya. Ya, dikumpulkan semuanya. Nah, yang dikeluarkan berapa? Satu ekor kambing saja. Tidak boleh semacam ini. Ya, dikarenakan takut kena zakat. Ya. Nah, fajama'u baina mutafarriq. Mereka menggabungkan di antara yang berpisah-pisah tadi. Li'alla yajib 'alaihim salasu syiyah, supaya tidak wajib bagi mereka mengeluarkan zakat 3 ekor kambing. Bal wahidah, akan tapi 1 ekor kambing saja. Yang semacam ini dilarang oleh Nabi SAW. La yujma'u baina mutafarriq. Ini makna hadis tersebut. Tidak menggabungkan di antaranya berpisah. Si A, si B, si C kita sebutkan tadi. Si A punya 40 ekor kambing. Si B pun sama, punya 40 ekor kambing. Si C pun sama, punya 40 ekor kambing. Nah, kita sebutkan. Nah, kadar wajib zakat pada kambing, punya kambing 40 sampai 120, berapa zakatnya? Satu ekor kambing. Yeah. Sehingga kalau masing-masing punya 40, berarti masing-masing harus mengeluarkan zakatnya satu ekor kambing. Jumlahnya berapa jadi? 3 ekor kambing. Nah, tapi sebagian orang mensiasati tadi. Yeah. Menggabungkan antara yang berpisah. Nah, ya. Yeah. Si A memiliki kandang sendiri. Si B kandang sendiri. Nah, si C pun memiliki kandang sendiri. Ya. Tapi ketika saatnya pemungut zakat datang, misalkan digabungkan. Ya, semua kambing-kambing tersebut dalam satu tempat. Nah, kalau digabungkan, berapa jumlahnya? 120. Ya. Zakatnya berapa berarti? Satu ekor kambing. Harusnya 3 ekor, ini satu ekor. Dikarenakan menggabungkan yang berpisah. Ya. Dengan alasan takut kena zakat. Yang semacam ini dilarang oleh Nabi SAW. Mensiasati supaya tidak kena zakat. Menggabungkan antara yang berpisah. Nah, sekali lagi beda keadaannya. Kalau seandainya 120 ekor kambing tadi milik bertiga misalkan. Tapi sudah pada awalnya satu tempat tinggalnya, satu kandangnya, satu gembalaannya. Nah, ya, atau juga pejantannya pun sama. Ya, bercampur dalam kepemilikan antara tiga orang tersebut. Nah, tapi ketika dalam satu kandang, nah, kemudian juga ya, satu gembalaan dan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, yang dikeluarkan satu ekor saja. Nah, dikarenakan tiga harta atau tiga kepemilikan orang tadi seakan-akan satu harta. Ya. Paham ini? Namanya al-khaltah, pencampuran. Tapi kalau disiasati, nah, padahal kepemilikannya berbeda-beda. Si fulan punya 40, si fulan punya 40, si fulan punya 40. Tapi ketika datang pemungut zakat, khawatir masing-masing diambil satu ekor sehingga jumlahnya 3 ekor digabungkan untuk mensiasati. Ya, dikarenakan takut kena zakat. Digabungkan sehingga yang diambil hanya satu ekor saja. Macam-macam ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan apa? Al-jam'u bainal mutafarriq. Nah, mengumpulkan antara yang berpisah. Wa misalu tafriq baina mujtami'. Sekarang contoh memisahkan antara yang berkumpul. Syakhsun indahu arba'una syah. Seorang memiliki 40 ekor kambing. Berapa zakatnya berarti? 40 ekor kambing? Satu ekor kambing. Fa idza 'alima bi maji'il 'amil farwaqa bainaha. Ketika dia mengetahui kedatangan amil, petugas zakat, farwaqa bainaha, dia memisahkan di antara kambing-kambing tersebut. Fa ja'ala 20 minha fi makan wa 20 fi makanin akhar. Dia jadikan 20 ekor kambing pada suatu tempat dan 20 ekor kambing pada tempat yang lainnya. Dipisahkan. Yang 20 di sana, yang 20 di situ. Nah, sementara kan kalau 20 belum wajib zakat. Nah, fala yuqadu 'alaiha az-zakah li'adami bulughiha an-nisab mutafarriqah. Maka tidak diambil padanya zakat dikarenakan tidak mencapai nisab ketika dipisahkan tersebut. Ini pun tidak boleh. Ya. Dikarenakan takut kena zakat. Punya 40, ada amil boleh dipisahkan sudah. Nah, yang 20 pisahkan ke sana, yang 20 pisahkan ke sana. Sini amil, ketika datang, oh ini 20 ekor. Belum wajib zakat. Datang ke sana lagi, oh ini juga 20 ekor. Nggak wajib zakat. Padahal seharusnya ini berkumpul asalnya. Ya. Harusnya dikeluarkan satu ekor. Ya. Tapi orang tadi mensiasati supaya tidak kena zakat, dipisahkan. Yang semacam ini, nah, tidak diperbolehkan. Ya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Dikatakan takut kena zakat. Kemudian dia mensiasatinya demikian. Nah, begitu pun dalam masalah uang misalkan. Ya, kita punya harta. Ya. Sebulan lagi mencapai haul. Misalkan. Kita enggak mau kena zakat. Nah, maksudnya beli barang-barang. Ya. Beli ini, beli itu semuanya. Padahal sebenarnya dia enggak perlu membeli barang-barang tersebut. Ya. Dikarenakan dia khawatir kena zakat, nah, dia beli ini, beli itu sehingga kurang dari nisabnya. Ya. Ini pun tidak boleh. Kecuali kalau bertepatan dengan kebutuhannya. Nah, satu bulan sebelum haul, dia butuh untuk membeli ini, membeli itu, misalkan. Nah, sehingga dengan membeli barang-barang tersebut, berkurang dari nisabnya. Nah, ini dia mengapa? Kalau benar-benar dia membutuhkannya. Tapi kalau sebagai bentuk siasat, supaya tidak kena zakat, nah, ini tidak boleh. Barakallahu fikum. Nah, dikarenakan khawatir, takut kena zakat. Ya. Paham insyaAllah ini? Nah. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Al-babul khamis. Bab yang kelima. Fi zakat al-fitri. Ya. Tentang zakat fitri. Wa yuqalu laha sadaqatul fitri. Disebut juga sadaqatul fitri. Zakat fitri atau sadaqah al-fitri. Bahkan bisa juga disebut dengan zakat fitrah. Nah. Wa fihi 'iddatu masail, dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Wa sumiyat bidzalika li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan. Dinamakan demikian, dinamakan zakat fitri. Ya. Fitri itu pada asalnya berbuka. Ya, arti katanya. Kenapa? Dikarenakan tajibu bil fitri, wajibnya zakat tersebut dikarenakan ya berbuka. Ya, berbuka min Ramadan dari berakhirnya bulan Ramadan. Nah, sehingga zakat fitri dikeluarkan di akhir bulan Ramadan. Ya. Disebabkan apa? Disebabkan buka fitri. Nah. Wala ta'allukun laha bil mal. Dan tidak ada kaitannya dengan harta. Nah, wa innama hiya muta'alliqatun bid-dhimmah. Akan tetapi zakat fitri ini berkaitan dengan dhimmah, tanggungan. Fa hiya zakatun an-nafsi wal badan. Zakat fitri merupakan zakat dari jiwa dan badan. ya, bukan termasuk zakat mal, tapi zakat yang berkaitan dengan diri dan badan. Ya. Sehingga disebut juga zakatul fitrah. Nah, berkaitan dengan diri, untuk mensucikan diri, membersihkan diri. Ya. Disebut zakat fitri, berkaitan dengan al-fitr, berbuka. Disebut juga zakatul fitrah. Ya. Berkaitan dengan badan, berkaitan dengan diri. Dikarenakan hikmah zakat fitrah ini untuk mensucikan diri. Ya. Mencucikan orang yang berpuasa, membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan sia-sia selama bulan Ramadan. Nah, sehingga disebut dengan zakat al-fitrah. Baik. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, hukmuha wa dalilu zalika, tentang hukum zakat fitrah dan dalilnya. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitri wajib bagi setiap muslim. Lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri min Ramadan sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir al-'abd wal-hur wal-dhakar wal-unsa was-saghir wal-kabir min al-muslimin. Berdasarkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri min Ramadan, dari bulan Ramadan. So'an min tamr, satu so' dari kurma, atau satu so' dari gandum, bagi budak dan orang yang merdeka. Ya, kalau budak tentu yang membayarkan adalah tuannya. Wadzakari wal unsa, bagi laki-laki dan bagi perempuan. Wassaghir wal kabir, bagi anak kecil dan juga orang besar, dewasa. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Ya, sehingga wajibnya zakat fitri ini bagi kaum muslimin. Nah. Setiap kaum muslimin wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Siapa yang mengeluarkan? Tentu ya orang yang memiliki tanggung jawab. Nah, kepada orang-orang tersebut. Seperti halnya istri, tanggung jawab suaminya. Anak, tanggung jawab orang tuanya. Nah, budak, tanggung jawab tuannya. Ya, yang jelas setiap kaum muslimin wajib mengeluarkan zakat fitri. Nah, baik itu anak kecil ataupun orang dewasa. Al-mas'alatu as-saniyah, masalah yang kedua. Syurutuha wa 'ala man tajibu. Syarat-syaratnya dan kepada siapa diwajibkannya zakat fitri. Tajibu zakatul fitri 'ala kulli muslimin kabirin wa saghirin wa dhakarin wa unsa wa hurrin wa 'abdin. Wajib zakat fitri pada setiap muslim, yang dewasa dan yang kecil. Ya. Laki-laki dan perempuan, yang merdeka dan hamba sahaya budak. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma as-sabiq. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang telah berlalu, yang kita bacakan di atas. Wa yustahabu ikhrajuha 'anil janin idza nufikhat fihi ruh. Dan disunahkan mengeluarkannya dari janin apabila telah ditiupkan ruh padanya. Ya. Kalau janin tidak wajib. Dikarenakan Rasulullah mengatakan, was-saghir wal-kabir. Wajibnya bagi anak kecil dan orang dewasa. Janin belum dinyatakan sebagai anak kecil. Ya, sehingga tidak wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Akan tetapi sebagian ulama menyebutkan yustahab, disunahkan. Ya, walaupun tidak wajib, ya, sebagian ulama pendapat disunahkan. Nah, janin yang sudah ditiupkan ruh padanya, yaitu usia 4 bulan ke atas. Nah, wahwa masara lahu arba'atu ashur, yaitu janin yang telah berusia berapa? 4 bulan. Nah, faqad kana salafu yukhrijunaha anhum. Ya. Para salaf, mereka mengeluarkan zakat dari janin tersebut. Kama sabat an Utsman wa ghairihi, sebagaimana telah sahih dari Utsman Ibnu Affan dan yang lainnya. Tapi hukumnya tadi apa? Sunnah, tidak wajib. Nah. Wa yajibu an yukhrijahu an nafsihi wa amman tulzimuhu nafaqatuhu. Dan wajib mengeluarkan zakat fitri ini dari dirinya. Ya. Mengeluarkan untuk dirinya dan juga untuk orang yang wajib dinafkahinya. Nah, anaknya, istrinya, min zaujatin aw qarib, baik istrinya atau kerabatnya, ya, kerabat yang wajib dinafkahi misalkan. Wa kadal 'abdu, begitu juga hamba sahaya. Nah, wajib bagi tuannya untuk mengeluarkan zakat fitrinya. Fa inna shadaqatal fitri tajibu 'ala sayyidihi. Ya. Kalau bagi budak, zakat fitrinya wajib dikeluarkan oleh siapa? Tuannya. Riqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fil 'abdi shadaqah illa shadaqatul fitri. Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang budak kecuali zakat fitri. Ya, kalau zakat fitri budak pun harus mengeluarkannya. Tapi yang mengeluarkan tadi tuannya. Nah, wala tajibu illa 'ala man fadala an qutihi wa quti man tulzimuhu nafaqatuhu. Tidak wajib zakat fitri kecuali bagi orang yang memiliki kelebihan dari makanan pokoknya, dan makanan pokok orang yang wajib dia nafkahi. Nah, وَهَوَائِجُهُ الضَّرُورِيَّةِ فِي يَوْمِ الْعِيدُ وَلَيْلَتِهِ مَا يُؤْدِي بِهِ الْفِطْرَةِ. Dan juga yang lebih dari kebutuhan pokoknya di hari Id dan malamnya, ya, yang apa menyebabkan dia membayar zakat fitrah. Ya, yang dia bisa membayar zakat fitri. Dalam artian tadi, diwajibkan zakat fitri itu bagi orang yang memiliki kelebihan dari makanan pokok dirinya dan makanan pokok orang yang wajib dia nafkahi. Nah, dan juga kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang utama, kebutuhan pokok di hari Id dan malam Id. Nah, kalau memiliki kelebihan tersebut, ya, maka dia mengeluarkan, menunaikan zakat fitrinya. Adapun bagi orang yang dia sangat miskin sekali, ya, tidak memiliki kelebihan makanan pokok. Nah, ya, dia bingung untuk besok makan apa. Ya, nggak ada bayangan untuk besok ini makan apa. Nah, atau di hari Id mau makan apa? Ya. Yang jelas tidak memiliki kelebihan makanan. Nah, untuk satu hari satu malam, maka yang demikian gugur kewajiban zakat fitri. Ya. Sehingga kaum miskin, orang miskin berbeda-beda keadaannya. Ada miskin yang dia masih ada persediaan makanan lebih dari satu hari. Ya, walaupun dia nyatakan miskin, tetap wajib mengeluarkan zakat fitri. Nah, ada juga miskin, ya, yang dia sangat miskin sekali, ya, tidak memiliki kelebihan makanan pokok untuk satu hari satu malamnya. Nah, maka yang keadaannya seperti itu, ketika datang waktu untuk mengeluarkan zakat fitri, maka tidak wajib untuk zakat fitri. Dia mendapatkan rukhsah, keringanan, gugur kewajibannya. Nah, kalau keadaannya demikian, ya, tidak memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan untuk keluarga yang wajib dinafkahinya melebihi satu hari satu malam. Nah, paham insyaAllah. Ya. Sehingga kadang-kadang orang miskin, dia mengeluarkan zakat fitri, kemudian dia pun mendapatkan zakat fitri. Tidak mengapa. Tidak masalah. Nah, ya. Tapi ada juga sebagian miskin yang sangat miskin tadi, dia tidak mengeluarkan zakat fitri, tapi mendapatkan apa? Zakat fitri. Kata mustahil. نعم. فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين. زكاة الفطر tidak wajib kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, Islam fala tajibu alal kafir. Islam tidak wajib bagi orang kafir. Yang kedua, wujudu ma yafduru an kutihi. Ada yang lebih dari makanan pokoknya. Wa kutu iyalihi, dan makanan pokok keluarganya. Wa hawaijuhu al-asliyah fi yawmil id wa laylatihi, dan melebihi kebutuhan pokoknya, kebutuhan asalnya di hari id dan malam idnya. Kalau dia memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya, untuk keluarganya, dan juga melebihi daripada kebutuhan pokoknya di hari id dan malam id, nah, maka dia wajib zakat fitri. Adapun yang tidak memiliki kelebihan dari makanan pokok tadi, nah, pas-pasan misalnya, atau kadang-kadang masih bingung, ini malam id kita makan apa? Hari id kita makan apa? Nah, atau ada, tapi untuk hari itu saja. Untuk besoknya dia masih bingung. Nggak ada kelebihan untuk esok harinya. Nah, ya, maka tidak wajib zakat. Atau kalau seandainya dia memiliki makanan pokok. Nah, kalau dia keluarkan untuk zakat, ya, dia nggak ada makanan pokoknya. Habis untuk zakat. Nah, maka yang semacam ini mendapatkan keringanan dan gugur padanya kewajiban zakat fitri. Nah, tayyib, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Oh ya, lawan alhamdulillah. Apa ya? Assalamualaikum. Afwan Ustaz, apakah hewan lain yang tidak disebutkan kewajiban zakatnya tetap terkena zakat seperti ternak lebah, semut, cacing? Tidak. Ya. Tak disebutkan yang hewan ternak yang wajib dizakati hanya ada ketiga jenis saja. Ya. Jenis unta, kemudian sapi. Itu pun ada syarat-syaratnya. Ya. Syaratnya mencapai nisab, kemudian juga mencapai haul, dan juga syarat yang lainnya saimah, digembalakan. Ya, kalau tidak digembalakan, hanya di kandang saja, nah, pagi, siang, sore, malam, digembalakan, nah, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Begitupun hewan-hewan yang lainnya. Nah, ternak ayam, lebah, semut, cacing, misalkan. Nah, atau kelinci, walaupun ribuan, tidak ada kewajiban zakatnya. Wallahu a'lam. Terus izin bertanya, bolehkah kita membatalkan janji untuk meminjamkan kendaraan kita kepada tetangga kita dikarenakan penggunaan kendaraan tersebut untuk acara milad anaknya di pondok? Barakallahu fikum. Kalau seandainya alat-alat yang kita pinjamkan kepada orang lain, barang-barang kita, baik kendaraan atau yang lainnya, nah, ya, kita ketahui digunakan untuk acara-acara kebid'ahan, ya, atau mungkin kemaksiatan-kemaksiatan atau yang lainnya, maka boleh kita untuk membatalkannya. Nah, ya, dikarenakan khawatir termasuk dalam ta'awun al-ismi wal-udwan, tolong menolong dalam dosa permusuhan. Ya. Ketika kita memandang yang lebih baik. Ya. Bahkan ketika seorang pun bersumpah, nah, untuk melakukan suatu perkara. Ya. Ketika dia pandang, nah, perkara yang akan dia lakukan tersebut adalah suatu kejelekan, ya, makanya hendaknya dia membatalkan sumpahnya. Nah, tapi kalau dalam masalah sumpah, ya ada kafarohnya. Dia batalkan sumpahnya digantikan dengan kafaroh. Nah, walaupun dia tetap bersumpah, saya bersumpah, ya, demi Allah, tidak akan mendatangi atau menjenguk si fulan. Mungkin lagi kesal. Sampai dia bersumpah demikian. Nah, setelah dipertimbangkan, ya, dilihat masalah mudaratnya, ya, ternyata dengan menjenguk si fulan ini banyak maslahatnya. Nah, bahkan dengan tidak menjenguknya bisa menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Ya. Maka dia mengapa dia membatalkan sumpahnya tadi? Ya. Sehingga dia menjenguk si fulan tapi dia sebayar kafarah. Nah, begitu pun walau alam tentang janji. Kalau dia sudah berjanji dan ternyata dia pandang. Nah, ini termasuk kemaksiatan atau tolong-menolong dalam kemaksiatan dan lain-lain sebagainya. Maka dia tidak apa membatalkan janji tersebut. Tapi tentunya dengan cara yang baik. Dengan cara yang hikmah. Wallahu'alam. Ya. Alhamdulillah. Subhanahu wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.